Iya, ben ora keloro-loro terus atimu. Yuk kita mainkan bersama Romansa News. Desal bapak-bapak yang di dalam tadi ya, yang minta alun-alun nganjuk. Terima kasih, saya satu nama dulu ya. Bapak, Ibu yang saya hormati.